Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masuk ke al-mu'an'an, ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah ibn Abdurrahim hafizahullah ta'ala. الحادي عشر المعنعن قوله معنعن كعن سعيد عن كرب الشرح هذا هو القسم الحادي عشر من أقسام الحديث عند البيقوني في منظومته وهو الحديث المعنعن. طيب المعنعن الحادي عشر المعنعن قوله معنعن كعن سعيد عن كرم. Ini jenis yang ke-11, ya. Yang disebut Al-Baiquni dalam manzumahnya yaitu al-hadithul mu'an'an. Fai mu'an'anun. Kerasar, qawluh. Qawluhu mu'an'anun ay hadithun mu'an'anun minal an'anati wa huwa lughatan masdarun ala wazni fa'nalatin an'ana al-haditha idha rawahu bi'an min ghairi bayanin bitahdithi awil ikhbari awil sama'i. Jadi mu'an'an ay hadithun mu'an'anun. Mu'an'anun maksudnya hadith mu'an'an. Hadith mu'an'an istilahkan dengan hadith mu'an'an. Istilahkan dengan mu'an'an. Min al-an'anati, dari kata al-an'anah. Al-an'anah. Secara bahasa, an'anah, ya, wa huwa lughatan, yani an'anah, secara bahasa adalah masdarun. Wazannya fa'adalah. An'anah, al-an'anatu al-fa'dalat. Naam. Fa'dalatun. An'anatun fa'dalatun wazannya. Jadi an'ana al-haditha. An'ana al-haditha an'anatan. Dia meriwayatkan hadith dengan an'anah. Iza rawahu. Jadi makna an'ana al-haditha an'anatan. Iza rawahu bi'an. Apabila dia meriwayatkan hadith itu dengan an. Dengan menggunakan sigat lafad an. Min ghairi bayani litahdith. Tanpa ada penjelasan. Ya, bahwa. Syekhnya telah. Menyampaikan hadis itu ke dia. Awil ikhbar. Ya. Atau dengan lafad ikhbar. Bahwa syekhnya telah mengabarkan. Memberitakan hadis itu kepada dia. Awil sama'i. Atau. Penjelasan bahwa dia. Telah mendengar hadis itu dari syekhnya. Jadi tidak ada penjelasan itu. Tidak ada penjelasan tahdid. Haddathahu syekhu. Bahwa syekhnya yang meriwayatkan itu ke dia. Ikhbar akhbaru syekhu. Bahwa syekhnya dalam beritakan ke dia. Atau as-sama' sami'tu min fulan. Saya telah mendengarnya dari fulan syekhnya. Jadi hanya dengan an. Dari. Itu aja dari. Tidak ada min ghairi bayan li tahdid. Atau ikhbar awil. Awis sama itu makna an an al haditha rawahu bil an an hadith itu mu'an an. Baik. Tabi'. Qala al hafidh ibn al athiri fi muqaddimat jami' al usuli al mu'an anu wa huwa an yaqula ahad al ruwati haddathana fulanun an fulanin an fulanin wa la يذكرون طرق سماعهم بحدثنا وأخبارنا وسمعنا. نعم. الشيخ منوكل dari Al-Hafidh Ibn Athir dalam مقدمة جامع الأصول keterangan tentang Al-Mu'an'anah. نعم. Al-Mu'an'anah وهو Al-Mu'an'anu. نعم. Al-Mu'an'anu وهو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان.